Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid dari kitab Qawa'idu fi Tauhidir Rububiyah wal Uluhiyyati wal Asma'i was Sifat yang disusun oleh Fadilatu Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan hafizahullahu ta'ala. Kita akan memasuki insyaAllah ta'ala Al-Qa'idatu At-Tasi'atu Ashar, kaidah yang ke-19. Penulis hafizahullahu ta'ala berkata, As-Sababiyatu Mabnaha Ala Thubuti Dalili Syar'i Awil Qadari. Menentukan atau meyakini sesuatu sebagai sebab harus dibangun di atas dasar adanya dalil syar'i atau dalil qadari. Inilah jemaah sekalian kaidah yang ke-19. Dinukil oleh penulis dari kitab Al-Hujjah Fi Bayanil Mahajjah dan Syarah Akidah Ahli Sunnah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Asbahani, Juz kedua halaman 52. Juga terdapat dalam At-Tadmuriyah karya Syekhul Islam. Apa makna kaidah ini jemaah sekalian? Maknanya adalah kita tidak boleh meyakini sesuatu sebagai sebab. Apakah sebab mendapatkan manfaat atau sebab tertimpa mudarat, kecuali ada dalil. Ada dalil yang menunjukkan itu sebagai sebab. Dan dalilnya dua. Dalil syar'i dan dalil qadari. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan dalil syar'i dan dalil qadari. Dengan contoh. Jamaah sekalian, mengapa ada kaidah ini? Karena termasuk keimanan terhadap rububiyah Allah adalah mengimani Allah pencipta segala sesuatu serta pengatur segala sesuatu, termasuk Allah yang maha mampu menciptakan atau menetapkan sesuatu sebagai sebab. Apakah itu sebab kemanfaatan seperti keberuntungan, keberkahan, kesembuhan, atau sebaliknya, sebab tertimpa mudarat, sebab yang bisa mendatangkan mara bahaya. Itu hanya Allah yang maha mampu menetapkan. Hanya Allah yang maha mampu menakdirkan. Karena Allah pencipta segala sesuatu, pengatur segala sesuatu. Dalam surat Az-Zumar, ayat ke-62, Allah Azza wa Jalla menegaskan, Allahu Khaliku kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Dalam surat Al-Furqan, wa khalaqa kulla syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dalam surat As-Sajdah ayat ke-5, yudabbirul amr. Allah yang mengatur segala urusan. Termasuk dalam hal ini adalah sebab. Allah yang menetapkan, menciptakan, mengatur sebab. Apakah sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan? Jadi kita sebagai hamba tidak boleh mengatakan, menurut saya ini adalah sebab kemanfaatan, menurut saya itu adalah sebab kemudaratan. Kecuali kita punya dalil, kita punya bukti bahwa itu adalah sebab yang Allah tetapkan atau Allah ciptakan. Nah sekarang jemaah sekalian, apa dalilnya? Bagaimana membuktikannya? Dalilnya ada dua. Yang pertama, dalil syar'i, yaitu dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dari mana kita tahu sesuatu itu adalah sebab? Dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan dalam Al-Quran, madu adalah sebab kesembuhan. Fihi syifa. Di dalamnya ada kesembuhan. Dan ini disebut sebab kauni. Juga Allah kabarkan, Al-Quran itu adalah obat. Ini disebut sebab syar'i. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatu lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu yang padanya terdapat obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga banyak hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat meruqyah dengan Al-Quran. Sebagai contoh sebuah hadis yang masyhur, sekelompok para sahabat melewati satu kaum dan pemimpin kampung tersebut digigit kalajengking. Maka seorang sahabat membaca surat Al-Fatihah dan meludah ke bagian tubuh yang digigit oleh kalajengking tersebut. Maka dengan izin Allah, seketika itu juga sembuh. Kita pun tahu, karena adanya hadis ini, kita pun tahu, membaca Al-Fatihah untuk orang sakit adalah sebab kesembuhan. Walaupun bukan hanya Al-Fatihah, semua Al-Quran. Karena ayat yang tadi, kata Allah, kami turunkan Al-Quran, padanya ada obat. Jadi semua Al-Quran. Tapi dalam hadis ada ayat-ayat khusus yang lebih spesial. Terutama Al-Fatihah. Begitu pula ayat kursi. Begitu pula tiga kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini yang paling dianjurkan untuk dibaca ketika meruqyah. Jadi sudah hafal Al-Fatihah, sudah bisa meruqyah. Maka kita pun tahu, berdasarkan dalil-dalil ini, membacakan ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah sebab kesembuhan. Walaupun orangnya enggak minum obat, hanya dibacakan ruqyah, dia sembuh. Begitu pula, berbekam. Banyak hadis Nabi SAW berbekam, para sahabat juga berbekam. Maka kita pun tahu itu adalah kesembuhan atau sebab kesembuhan. Berbekam adalah sebab kesembuhan. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun dokter belum membuat penelitian, cukup ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun dokter belum membuat penelitian atau kita belum sempat baca keterangan dokter, tapi kita harus yakin itu adalah sebab kesembuhan. Kenapa? Allah dan Rasulnya yang mengabarkan. Dan Nabi SAW bukan seorang dokter. Gak mungkin beliau ngomong dari pengetahuan beliau, gak mungkin. Tapi dari wahyu. Kecuali mungkin pengobatan yang sudah dikenal oleh bangsa Arab. Maka beliau bisa saja ngomong dari pengetahuan beliau. Tetapi seperti madu, beliau gak pernah meneliti madu. Dan lain-lain. Beliau tidak melakukan penelitian. Tapi beliau tahu itu adalah sebab. Contoh lain jemaah sekalian, yang enggak mungkin Nabi SAW buat penelitian. Dalam hadis sahih, beliau mengabarkan, lalat itu apabila hinggap di minuman, maka dia akan menebarkan racunnya yang berasal dari satu sayapnya. Dari mana beliau tahu itu? Ketika kita celup lalat itu, dia lepaskan penawarnya dari sayapnya yang lain. Jadi Nabi SAW mengabarkan kepada kita, lalat punya dua sayap, satu penyakitnya, satu penawarnya. Beliau tidak pernah meneliti itu. Tentu beliau dapatkan itu dari wahyu. Jadi, walaupun kita belum baca keterangan dokter, keterangan ahli, benar enggak lalat seperti itu? Tapi kita wajib mengimani. Karena Rasulullah SAW mendapatkan ilmu dari Allah. Dan Allah yang maha berilmu, maha tahu. Hanya kadang ada manusia yang lancang mengatakan, enggak mungkinlah, enggak masuk akal, subhanallah. Padahal hadisnya sahih. Jadi kita pun tahu, lalat itu satu sayapnya sebab penyakit, satu sayapnya sebab kesembuhan. Iya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, dalil-dalil syar'i. Ini cara yang pertama untuk mengetahui sesuatu itu bermanfaat atau berbahaya, atau sebab kemanfaatan dan sebab mudarat, dalil-dalil syar'i. Yang kedua, dalilul qadar. Dalil al-qadar. Apa maksudnya dalil qadar? Percobaan yang ilmiah, yang masuk akal, yang bisa membuktikan ada hubungan antara sebab dengan akibat. Contohnya apa? Obat-obat kedokteran modern. Sudah dicoba, diteliti, dibuktikan. Ada hubungan antara zat yang terkandung dalam obat itu dengan penyakit tertentu yang bisa dia hilangkan. Terbukti. Karena diteliti. Maka kita pun tahu, itu adalah sebab yang Allah tetapkan untuk kesembuhan. Jadi ada bukti yang bisa menunjukkan ada hubungan antara sebab dengan akibat. Itu yang dimaksud dengan dalilul qadar. Maka jemaah sekalian, apabila kita meyakini sesuatu sebagai sebab, tapi kita tidak bisa buktikan dengan dua dalil ini, atau salah satu darinya, maka keyakinan kita terhadapnya adalah keyakinan syirik. Kita meyakini sesuatu sebagai sebab, tapi tidak bisa dibuktikan dengan dua dalil ini, maka keyakinan terhadapnya adalah keyakinan syirik. InsyaAllah kita akan bahas lebih detail tentang kesyirikan ini di kaidah berikutnya. Namun di sini jemaah sekalian, ada satu permasalahan. Kalau misalkan ada sebuah pengobatan, jadi jemaah sekalian pegang erat kaidah ini. Dengan adanya kaidah ini, kita insyaAllah selamat dari berbagai macam bentuk kesyirikan, terutama yang kita baru lihat. Terlebih lagi para tukang obat. Ini biasanya ketika kita sakit, terkadang jiwa menjadi lemah karena pingin sembuh, dan juga karena kurang memahami hakikat sakit. Jemaah sekalian, kalau kita paham hakikat sakit yang menimpa kita, kita bisa sampai bersyukur. Bahkan dulu para sahabat, ada yang lebih senang sakit daripada sembuh, daripada sehat. Ada yang khawatir, sudah lama nih gak ditimpa sakit. Khawatir dia. Jangan-jangan Allah tidak cinta kepadaku. Jangan-jangan nanti hukumanku di akhirat sudah disediakan. Makanya gak dihukum di dunia. Itu ketakutan dulu para ulama salaf. Jadi jemaah sekalian, jangan karena sakit, pingin sembuh, lalu kita gak peduli lagi pengobatan itu halal atau haram, atau bahkan syirik. Nah, seringkali kita diajak orang berobat di sana, ada tukang obat, pengobatannya begini dan begitu, maka kita uji dengan dua dalil ini. Dua cara ini. Ya, sebagai contoh jemaah sekalian, orang yang mengaku bisa mengobati dengan cara memindahkan penyakit ke telur atau ke hewan. Nah sekarang kita lihat dengan dua dalil ini. Yang pertama dalil syar'i, ada enggak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah seperti itu? Tidak ada. Yang kedua, bisa enggak dijelaskan secara ilmiah? Ada hubungan antara sebab dengan akibat? Ada enggak pakar kesehatan yang bisa menjelaskannya? Saya kira juga tidak. Nah jemaah sekalian, kita harus yakin ini bukan sebab yang dibolehkan dalam syariat. Enggak boleh kita berobat padanya. Ini termasuk syirik. Tapi permasalahannya, kenapa banyak yang sembuh? Nah, ini banyak orang tertipu di sini. Faktanya kata mereka banyak yang sembuh. Berarti betul dong. Maka jemaah sekalian, hasil kesembuhan itu bukan bukti bahwa itu adalah benar. Selama tidak bisa dihubungkan antara sebab dengan akibat. Walaupun hasilnya sembuh, maka itu bukan sebagai dalil bahwa itu adalah benar. Apabila sembuh jemaah sekalian, ada beberapa kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bisa jadi kebetulan. Kemungkinan yang kedua, ini yang paling berbahaya. Itulah namanya perdukunan. Itulah namanya sihir. Mungkin saja sembuh dengan sihir, tapi tetap salah. Tidak boleh. Dan itu fakta sejak masa sahabat. Ada orang, banyak orang yang sembuh dengan sihir. Datang ke dukun sembuh. Sampai hari ini begitu. Apakah sihir itu menjadi benar? Tetap salah, tetap tidak boleh. Baik. Inilah jemaah sekalian kaidah yang ke-19. Kita masuk kaidah yang ke-20. Kaidah yang ke-20 lebih menegaskan kaidah yang sebelumnya. Kata penulis hafizahullah taala, al-qa'idatu al-ishrun, kaidah yang ke-20. Kullu man ittakhadha sababan yamdal lam yadulla 'alaihi syar'un wala qadarun fasyirkun asghar wa in taqadahu al-fa'il bidatihi fasyirkun akbar. Setiap orang yang mengambil sebab atau meyakini dan menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i maupun dalil qadari, maka itu adalah syirik kecil. Namun apabila dia meyakini sebab itulah yang bekerja dengan sendirinya atau menentukan dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Inilah jemaah sekalian, kaidah yang ke-20. Kaidah yang sangat jelas, tegas, untuk mengetahui sesuatu itu sebagai kesyirikan, apakah syirik kecil atau syirik besar, atau salah satu bentuk syirik. Ini dikutip oleh penulis dari kitab Al-Qawlul Mufid ala Kitabi Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juz pertama halaman 366. Jadi, kaidah yang ke-20 ini maknanya adalah, barang siapa yang meyakini sesuatu sebagai sebab, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, apakah sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan itu adalah sebab, baik dalil syar'i maupun pembuktian yang bersifat ilmiah, maka dia telah melakukan syirik kecil. Syirik kecil selama dia meyakini itu hanyalah sebab dan Allah yang menakdirkan. Contohnya dalam kesehatan, dia yakin Allah yang menyembuhkan. Itu hanya sebab. Maka itu adalah syirik kecil. Tetapi menjadi syirik besar, kalau dia meyakini sebab itulah yang bermanfaat dengan sendirinya. Atau sesuatu itu yang memberi pengaruh dengan sendirinya, bukan Allah. Maka menjadi syirik besar, yaitu syirik di dalam rububiyah. Karena yang menciptakan sebab, yang menentukan sebab, hanya Allah. Kalau kita meyakini sesuatu bisa menentukan sendiri, bukan Allah yang menentukannya, maka itu adalah syirik besar. Baik. Jemaah sekalian, kesyirikan dalam bab ini sangat banyak. Kesyirikan di dalam bab ini sangat banyak. Masuk di dalamnya syirik di dalam tabarruk. Syirik di dalam tabarruk, yaitu meyakini sesuatu memiliki berkah, atau mengambil berkah dari sesuatu. Contohnya, orang-orang yang meyakini, Syekh berikan contoh juga di sini, tubuh seorang alim, tubuh manusia, selain Rasulullah SAW, bisa menjadi sebab keberkahan. Makanya mereka rebutan cium tangan. Atau bekas-bekasnya, seperti minumannya. Makanya mereka rebutan sisa minumnya. Maka jemaah sekalian, ini masuk dalam pembahasan sebab. Mereka meyakini itu bisa menjadi sebab keberkahan. Sekarang kita lihat, dengan dua cara tadi, ada enggak dalil syar'i yang menunjukkan? Tidak ada. Kecuali untuk Rasulullah SAW saja. Yang kedua, bisa enggak dibuktikan secara ilmiah? Juga tidak bisa. Maka meyakininya sebagai sebab keberkahan adalah syirik. Syirik besar atau syirik kecil tergantung keyakinan. Kalau dia meyakini itu hanyalah sebab yang Allah yang memberikan keberkahan, maka itu adalah syirik kecil. Tapi kalau dia yakini memang kiai itulah yang memberikan berkah bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Karena dia samakan wali itu dengan Allah Azza wa Jalla. Contoh lain, menisbatkan hujan kepada bintang. Yaitu mengatakan bintang adalah sebab turunnya hujan. Ada bintang khusus, orang-orang Arab dulu mengatakan itu adalah sebab turunnya hujan. Dan ini ada hadis secara khusus. Ya, sudah pernah kita bahas hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Masuk waktu pagi ini, kata Allah, di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kita diberi hujan dengan anugerah dari Allah dan rahmatnya, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang. Jadi jemaah sekalian, ini bacaan ketika turun hujan. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi hujan dengan anugerah dari Allah dan rahmatnya. Wa amma man qala binaw'i kadha wa kadha fadhalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kita diberi hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu, maka itulah orang yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Jadi ini contoh lain. Meyakini ada bintang-bintang khusus yang menjadi sebab turunnya hujan. Maka tegas Allah katakan, dia berarti beriman kepada bintang, kufur kepadaku. Walaupun kufur di sini juga, ada perincian tadi. Bisa syirik, bisa kufur kecil, bisa kufur besar. Kalau dia meyakini bintang itu hanya sebab, dan Allah yang menurunkan hujan, maka itu kufur kecil. Tapi kalau dia yakin bintang itulah yang menurunkan hujan, bukan Allah, maka itu kufur besar. Termasuk syirik dalam bab ini juga, meyakini jimat. Meyakini benda-benda. Apakah cincin, kalung, gelang, sabuk, keris, atau kertas yang ada tulisan-tulisan tidak jelas, yang mereka sebut rajah, atau apapun benda-benda yang mereka yakini bisa bermanfaat, bisa melariskan barang dagangan, bisa melindungi dari segala mara bahaya, dan lain-lain. Maka termasuk di dalam bab ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, dia telah berbuat syirik. Apakah syirik kecil atau syirik besar? Kembali lagi kepada kaidah. Kembali kepada kaidah, yaitu tergantung keyakinan. Kalau dia yakini jimat itu hanyalah sebab Allah yang menentukan, maka itu syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini jimat itulah yang melindungi dia, bukan Allah, maka itu syirik besar. Namun jemaah sekalian, kalau jimat itu dia dapat dari dukun, enggak ada lagi syirik kecil. Itu sudah syirik besar. Karena mempercayai dukun adalah syirik besar. sebagaimana telah kita bahas. Juga masuk dalam bab ini pembahasan tatayur, merasa beruntung dengan sesuatu, atau sebaliknya merasa sial dengan angka-angka tertentu, hari-hari tertentu, bulan-bulan, seperti angka 13. Subhanallah, banyaknya hotel tidak punya lantai 13, tidak punya lantai 4, tidak ada kamar 13. Banyaknya perumahan di Jakarta ini enggak ada rumah nomor 13. Takut sial. Apakah angka itu adalah sebab yang Allah tetapkan mendatangkan kesialan? Kan tidak. Maka meyakini angka itu bisa mendatangkan kesialan masuk dalam kesyirikan pada sebab ini. Apakah syirik kecil atau syirik besar? Tergantung. Kembali kepada kaidah, tergantung keyakinan. Kalau dia meyakini angka-angka itu bisa berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menetapkan, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia yakin itu hanya sebab dan Allah yang menentukan, menakdirkan, maka itu adalah syirik kecil. Dan tentang syirik takut sial ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Takut bikin hajatan. Kenapa? Tanggalnya enggak cocok. Atau sebaliknya, pingin bikin hajatan di tanggal itu, tanggalnya cocok. Sama, dua-duanya adalah syirik. Kenapa? Karena itu bukan sebab yang Allah tetapkan. Apakah sebab keberuntungan atau sebab kesialan? Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun." Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Dan jemaah sekalian, kita sering terkena takut sial ini. Bagaimana solusinya? Bab ini adalah jawaban supaya kita terhindar dari penyakit ini. Solusinya ada 4. Yang pertama, yakin hanya Allah yang maha menakdirkan, yang menciptakan, yang mengatur segala sesuatu. Angka-angka itu, posisi rumah juga, itu gak bisa memberikan pengaruh apa-apa. Apapun makhluk tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa, kecuali yang Allah tentukan memberikan pengaruh. Yang kita ketahui dari 2 cara tadi, dalil syar'i atau dalil qadari. Ini yang pertama, keyakinan terhadap rububiyah Allah. Kemudian yang kedua, tawakal kepada Allah. Sebagaimana dalam lanjutan hadis tadi, Nabi SAW mengatakan, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Ini hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Kemudian dalam lanjutannya, Ibnu Mas'ud mengatakan, wa ma minna illa annallaha yudhibuhu bitawakkul. Tidak seorang pun dari kami kecuali sering terkena takut sial ini. Tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Ini yang kedua. Tawakal kepada Allah. Enggak usah khawatir dengan itu semuanya. Itu tidak bisa memberikan pengaruh kecuali dengan izin Allah. Dan Allah tidak mengizinkan, tidak ada dalil Allah mengizinkan itu memberikan pengaruh. Maka bergantunglah hanya kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, meyakini jimat atau meyakini hari-hari itu bisa memberikan keberuntungan, itu juga masuk dalam syirik uluhiyah. Bukan hanya syirik rububiyah, yaitu bergantung hati kepadanya. Itulah namanya tawakal, bergantung hati. Kalau hati kita bergantung kepada jimat, bergantung kepada sesuatu selain Allah, maka itu juga syirik dalam uluhiyah atau dalam ibadah, yaitu ibadah hati yang namanya tawakal. Ini yang kedua. Yang ketiga, untuk menghilangkan takut sial dengan doa. Baik doa secara umum, bermohon kepada Allah, minta pertolongan Allah, maupun doa khusus. Yang pernah diajarkan Nabi SAW, doanya singkat. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Hanya tiga kalimat. Yang pertama, Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau tetapkan. Wa la tayra illa tayruka. Dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tetapkan. Wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Tiga jemaah sekalian, tiga kalimat singkat. Baca doanya. Kalau enggak hafal, doa yang umum. Ya Allah, tolonglah aku dalam menunaikan hajat ini. Kemudian yang keempat, apa yang kita lakukan supaya hilang rasa takut ini? Lakukan apa yang sudah menjadi hajat kita. Ini yang keempat. Jangan dibatalkan karena takut sial. Tapi terus lakukan apa yang telah menjadi hajat kita. Karena tadi Nabi SAW mengatakan, man raddathu atiratun an hajatihi faqad asyrak. Siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Jadi jemaah sekalian, ini contoh-contoh syirik di dalam pembahasan sebab. Dan masih banyak lagi. Sebanyak apa yang diyakini oleh manusia sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Jadi syirik dalam bab ini sangat banyak. Sebanyak apa yang diyakini manusia sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Atau itu tidak bisa dibuktikan dengan dua cara tadi. Melalui dalil syar'i atau dalil qadari. Makanya jemaah sekalian, ini kaidah. Enggak mungkin kita bahas semua contoh. Makanya pegang kaidahnya. Kalau kita agak janggal, ada orang bilang ini bermanfaat, maka kembali kepada kaidah ini. Ukur dengan dua dalil. Dalil syar'i dan dalil qadari. Maka insyaallah kita selamat. Kita selamat dari kesyirikan ini. Baik. Walhamdulillah ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Termasuk. Termasuk. Itu kebiasaan yang masyhur para pedagang. Ini contoh jemaah sekalian. Dengan kaidah kita bisa paham. Jadi mengibas-ngibaskan uang di pembelian yang pertama itu dianggap keberuntungan. Ada lagi keyakinan lain. Ini saya dengar langsung dari pedagang. Kalau pembeli yang pertama dia tawar, enggak boleh tolak. Berapapun dia tawar, enggak boleh tolak. Kalau kita tolak, walaupun tawarannya murah, maka itu sebab kesialan. Ini masyhur di kalangan pedagang. Pembeli pertama dianggap ini apa namanya, penentu keberuntungan atau sebaliknya kesialan. Maka masuk dalam bab ini. Sekarang kita lihat dengan dua cara tadi. Pertama, dalil syar'i. Ada gak disebutkan itu dalam Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada. Yang kedua, masuk akal tidak? Gak masuk akal. Tidak masuk akal. Gak ada hubungan. Iya. Maka meyakini itu sebagai sebab, apakah sebab keberuntungan atau sebaliknya kesialan, adalah termasuk syirik. Syirik besar atau syirik kecil? Itu adalah pintu bagi dia. Kalau dia melakukannya, maka itu menjadi pintu bagi dia. Terjerumus dalam syirik. Tetap tidak boleh. Walaupun dia tidak punya keyakinan di balik itu akan menjadi pintu menjerumuskan dia dalam syirik. Ya. Apalagi kalau dia orang belajar agama. Dia juga bisa menyesatkan orang lain. Ternyata ustaz percaya kayak gitu ya. Itu kan kesimpulan orang. Padahal dia gak percaya, dia cuma ikut kebiasaan, tapi dia gak percaya keyakinan dibalik itu. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Terkadang kita melakukan, bukan kita yang tersesat, orang lain tersesat. Karena dia sering lihat kita rajin kajian misalkan, rajin sholat. lalu kita melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang berbuat syirik, padahal kita tidak punya keyakinan syirik, tapi mereka bisa berkesimpulan, berarti syirik itu boleh karena melihat kita melakukan. Jadi hati-hati. Nah tadi pertanyaannya, apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Tergantung keyakinan. Kalau dia yakini itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah, maka syirik besar. Tapi kalau dia yakini itu hanya sebab Allah yang menentukan, maka itu adalah syirik kecil. Jika seseorang dikirim sihir atau terkena sihir, bagaimana cara membedakan pengobatan yang syar'i atau dukun? Kerabat saya terkena sihir, sudah diruqyah tapi kena lagi. Lihat pengobatannya, apakah sesuai syariat atau tidak? Apakah sesuai syariat atau tidak? Pengobatan yang sesuai syariat itu ada 3 syarat. Syarat yang pertama, yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia baca mantra-mantra tidak jelas, maka patut kita curigai. Ini yang pertama. Yang kedua, kita meyakini, terutama yang mengobati itu meyakini, yang meruqyah itu meyakini, ruqyah itu hanya sebab Allah yang menyembuhkan. Kemudian yang ketiga, tidak mengandung penyelisihan syariat. Penyelisihan syariat itu contohnya bagaimana? Ada 3 bentuk secara garis besar. Yang pertama, yang mengandung syirik. Yang mengandung syirik. Contohnya, dia berdoa kepada selain Allah. Minta tolong kepada setannya. Atau dia suruh pasiennya menyembelih untuk selain Allah. Atau dikasih jimat, seperti dalam pembahasan kita. Maka ini adalah syirik. Yang kedua, yang menyelisihi syariat itu adalah yang mengandung bid'ah. Cara pengobatan, cara ruqyah, ya, karena ruqyah itu kan ibadah. Dia bukan sekedar pengobatan, tapi dia adalah ibadah. Cara ruqyah yang tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin contoh-contohnya sangat banyak. Walaupun mungkin tidak sampai tingkat syirik. Seperti ada para tukang ruqyah, mereka meyakini ada ayat-ayat khusus, ayat ini bisa bakar jin. Ayat ini bisa menyembelih jin. Kemudian dia meruqyah seperti orang menyembelih sambil baca. Ini cara yang mengada-ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah contohkan. Yang ketiga, yang menyelisihi syariat itu adalah maksiat. Contohnya tukang ruqyahnya laki-laki, pegang-pegang pasiennya perempuan. Ini tidak dibolehkan. Iya. Jadi, pengobatan syar'i yang sesuai syariat. Yang tidak syar'i, yang bertentangan dengan syariat. Bisa jadi sampai tingkat kesyirikan, atau bid'ah, atau maksiat. Kemudian juga jemaah sekalian, bisa kita ketahui para dukun itu dengan ciri-ciri. Di antaranya adalah dia berbuat syirik atau berbuat bid'ah. Masa sholat saja tidak lalu kita minta ruqyah kepada dia, misalkan. Itu ciri-ciri dukun. Walaupun terbukti sembuh, tapi dia sendiri enggak sholat. Iya. Atau suka aneh-aneh. Dukun itu biasanya suka aneh-aneh, yang enggak masuk akal. Ya contohnya tadi, suruh bawa hewan, suruh bawa ayam hitam. Yang suka aneh-aneh. Suka ngasih syarat-syarat yang aneh-aneh yang gak masuk akal. Yang tidak masuk dalam kaidah sebab. Itu adalah ciri-ciri dukun. Iya. Masih ada waktu, ada pertanyaan yang lain, silakan. Silakan, Pak. Baik. Nah, sekarang kita uji dengan kaidah ini, bersedekah. Bersedekah adalah sebab rizki dilapangkan. Di antaranya dagangan laris. Apakah ada dalilnya? Ada dalil syar'i. Nabi SAW mengatakan, ya bena Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, bersedekahlah, maka aku akan bersedekah kepadamu. Jadi, itu dalil syar'i. Dan juga dalil qadari ada juga. Kan ada bukti banyak. Ada banyak bukti jemaah sekalian. Dan kita sendiri mungkin sering membuktikan. Kita bersedekah, Allah limpahkan rizki yang melimpah. Jadi bersedekah ada dua dalil sekaligus. Dalil syar'i dan dalil bukti, fakta, kenyataan. Bersedekah adalah sebab rizki kita melimpah. Iya. Tapi jemaah sekalian, ini ada masalah lain, yaitu niat dia bersedekah. Maka janganlah seseorang itu bersedekah hanya niat kekayaan di dunia. Tapi niatkan yang utama balasan di akhirat. Ya khawatirnya dia cuma dibalas di dunia saja, di akhirat gak dapat. Karena dia gak ada niat di sana. Itulah yang disebut niat karena Allah. Ketika seseorang meniatkan sedekah ini agar Allah memberi balasan di akhirat. Kalau dia hanya karena dunia, Allah balas di dunia, di akhirat dia tidak dapat. Ini bahayanya. Jadi, jangan jadikan itu niat utama. Kita bersedekah supaya Allah berikan rezeki kepada kita di dunia. Tapi niat utamanya adalah Allah balas di akhirat. Namun boleh kita sertakan, kita tambahkan niat supaya juga dapat rezeki di dunia. Tapi kalau niat itu kita hilangkan sama sekali, itu lebih afdol. Itu lebih afdol. Jadi, di sini ada tiga tingkatan. Tingkatan yang tertinggi, kita bersedekah, kita niatkan semata-mata balasan dari Allah di akhirat. Ini yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua, yang dibolehkan. Kita niatkan utamanya untuk balasan di akhirat, lalu kita sertakan balasan di dunia. Kemudian yang ketiga, ini yang tercelah. Kita niat semata-mata untuk balasan di akhirat, kita enggak harapkan di dunia. Bahkan ini masuk syirik kecil. Ini masuk kategori syirik kecil. InsyaAllah di kitab ini juga ada pembahasannya. Iya. Mungkin sampai di sini yang bisa kita bahas. Sudah habis waktu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.